السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang apa yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya setelah terjadinya pernikahan yang sah dengan akad nikah yang sah. Maka apa yang menjadi kewajiban seorang istri yang dengannya ia disifati sebagai seorang wanita salihah? Maka di sana para ulama menyebutkan beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri dalam menunaikan hak-hak suaminya. Kewajiban yang pertama, wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf. Hal ini disebabkan karena seorang suami ia berstatus sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemelihara, pemimpin. Dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "War-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum." Dan seorang lelaki pemelihara, pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya, keluarganya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya tersebut. Dan itu disebutkan oleh Allah Jalla wa ala tentang kepemimpinan seorang lelaki dalam rumah tangga dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-34. Allah Jalla wa ala berfirman, "Ar-rijalu قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم." كون لاتي قوامون، قوامون mereka adalah para pemimpin yang mengatur, yang mengarahkan para wanita berdasarkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan disebabkan karena kaum lelaki yang memberi nafkah dari harta-harta mereka. diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tentang makna qawwam atau qayyim. Kata beliau, ar-rajulu qayyimun al-mar'ah, ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'adzibuha idza wajjat. Seorang lelaki memimpin seorang wanita, yaitu lelaki itu adalah raisnya, ketuanya, pimpinannya, pembesarnya, dan yang mengatur wanita tersebut, dan yang mendidik, memberikan pelajaran kepada wanita tersebut ketika wanita itu mengalami kebengkokan. Maka suamilah yang mengarahkan, yang memberi keputusan. Maka wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya. Istri ibaratnya seperti rakyat kepada suaminya yang berstatus sebagai pemimpinnya, penguasanya, atau istri yang berstatus sebagai budak yang harus taat kepada suaminya yang berkedudukan seperti majikannya, seperti sayyidnya. Maka ini merupakan kewajiban seorang wanita. Ketaatan seorang wanita kepada suaminya adalah merupakan bentuk ketaatan seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Azza wa Jalla yang mengangkat kaum lelaki sebagai pemimpin rumah tangga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang menetapkan seorang lelaki dalam rumah tangganya adalah pemimpin yang berhak untuk mengatur, mengarahkan, dan menuntut mereka kepada kebaikan. Adapun wanita, maka dia berstatus sebagai seorang yang berkewajiban untuk taat kepada pimpinannya, tidak mengambil alih status seorang suami. Sebab jika dia mengambil alih status suaminya, dia yang menjadi pemimpin, dia yang mengatur, suami yang menjadi budaknya, maka akan terjadi ketimpangan, kehancuran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Tidak akan beruntung satu kaum ketika mereka mengangkat seorang wanita sebagai orang yang diserahkan kepadanya segala urusan, pertanggungjawaban. Maka wanita berada di bawah kekuasaan suaminya. Selama wanita tersebut taat kepada suaminya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan ciri seorang wanita yang salihah. Allah jalla wa ala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim yang telah kita sebutkan sebelumnya, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri seorang wanita yang salihah. Yang pertama adalah qanitatun, dia tunduk berserah diri hanya kepada Allah tabaraka wa taala, menegakkan kewajiban, meninggalkan larangan. Dan yang kedua kaitannya dengan suaminya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ia senantiasa memelihara kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya, dan memelihara kehormatan dan kemuliaan suaminya ketika suaminya tidak sedang berada di sisinya. Dan ini ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idha sallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة ثمانية شيتي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقبل صارا ونيتا تلاه ملقاقا صلاة لما وقته dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini hubungan seorang hamba kepada Rabbnya. Yang dimaksud di sini adalah seorang wanita menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat dan puasa. Bukan yang dimaksud dalam hadis ini hanya salat dan puasa saja yang dikerjakan sementara yang lainnya diterlantarkan. Namun yang dimaksud adalah menegakkan kewajiban. Dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan. Wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Dan dia memelihara kemaluannya, menjaga kesuciannya dan taat kepada suaminya. Maka ini hubungan seorang hamba kepada sama manusia, dalam hal ini seorang istri kepada suaminya. Maka dia taat kepada Allah dan dia juga taat kepada suaminya. Maka wanita yang seperti ini pada yaumul qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepadanya, silakan engkau masuk ke dalam al-jannah dari 8 pintu mana saja engkau inginkan. Oleh karena itu, seorang wanita wajib untuk menaati dan menunaikan hak-hak suaminya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita membangkang, meninggalkan ketaatan kepada suaminya yang menyebabkan dia tidak menjadi seorang wanita salih. Yang menyebabkan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hina di hadapan manusia. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Abi Aufa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على خطب لم تلعه." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya diperbolehkan aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya jika diperbolehkan. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak dianggap telah menunaikan hak Rabbnya hingga ia menunaikan hak suaminya. Perhatikan ini wahai para akhwat, wahai para istri. Tidak dianggap seorang wanita telah menunaikan haknya kepada Rabbnya, telah menunaikan hak Rabbnya hingga ia menunaikan hak suaminya. Walau salaha nafsaha wa hi ala qatabin lam tamna'hu. Kalaulah seandainya seorang suami meminta kepada istrinya apa yang dia butuhkan, meminta hajat, sementara istrinya tersebut berada di atas punggung unta, di atas kendaraannya, istri tidak boleh mencegah. Jangan dia menghalangi keinginan suaminya. Sampai seperti itu, mubalaghah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan demikian besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Apabila seorang istri telah berusaha menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka wajib bagi suami untuk menjaganya, memeliharanya, menyayanginya, memuliakannya, dan tidak menelantarkannya. Jangan sengaja mencari hal-hal yang kemudian itu dijadikan sebagai alasan untuk marah kepada istrinya, untuk menghinakan istrinya, untuk menjelek-jelekkan istrinya, untuk mencaci maki istrinya, atau bahkan untuk memukulnya. Jangan. Allah Jalla wa'ala mengingatkan di dalam Al-Quran Karim, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Apabila istri kalian telah taat kepada kalian, jangan cari masalah, jangan berusaha mencari hal-hal yang kemudian itu jadikan sebagai alasan untuk memarahi istrinya, untuk merendahkan istrinya, menghinakannya. Jangan sama sekali. Balas kebaikan itu dengan kebaikan. Istri kalian telah berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan itu. Oleh karena itu ada seorang dari kalangan ulama ussalaf menasihati anaknya akan menikah dengan seorang lelaki. Di antara nasihatnya dia mengatakan, kuni lahu amah yakun laki abdan. Jadilah engkau sebagai budak wanita di hadapan suamimu, niscaya suamimu akan menjadi budak untukmu. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling membahu, saling membantu antara satu dengan yang lain. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah penting untuk dijaga oleh seorang wanita yang salihah, untuk menjadikan prinsip hidupnya taat kepada suaminya di samping ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab taat kepada suami adalah merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah tabaraka ta'ala. Termasuk di antara yang wajib ditunaikan oleh seorang istri terhadap suaminya adalah memelihara kehormatan suaminya. Tidak menceritakan keburukan suami ketika suami tidak berada di sisinya. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita yang saleh itu adalah wanita yang qanitat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya bahwa yang dimaksud dalam firman Allah qanitatan ay muti'atun li azwajihim, mereka adalah para wanita yang senantiasa taat kepada suami-suaminya. Hafizatun lil ghaibi, diriwayatkan dari As-Suddi dan yang lainnya, yang dimaksud hafizatun lil ghaibi seorang wanita yang senantiasa menjaga dan memelihara kehormatan dirinya dan suaminya. Ay tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malih, yaitu seorang wanita yang menjaga kehormatan suaminya ketika suami tidak berada di sisinya, maka dia memelihara kehormatan dirinya dan dia pun menjaga harta suaminya. Dan termasuk di antara menunaikan hak ini, gimana seorang istri senantiasa memelihara kehormatan suami, tidak menjelek-jelekkan suami di hadapan orang lain, kecuali dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan padanya ghibah. Misalnya dia sengaja melaporkan kepada seseorang untuk mendapatkan solusi, datang kepada ustaz misalnya, lalu dia mengeluhkan, suami saya demikian dan demikian. Hal itu dibolehkan sebagaimana halnya Hindun bintu Udbah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang suaminya yang kikir. Diperbolehkan seorang wanita mengeluhkan kondisi suaminya, maka dia datang kepada Rasulullah, kepada seorang alim atau kepada seorang ustaz, lalu kemudian bertanya, suami saya begini, begini, begini, bagaimana menurut pendapatmu wahai ustaz? Ini dibolehkan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi. Maka seorang wanita yang taat kepada suaminya adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya sekaligus mendidik anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan pemimpin terhadap anak-anaknya. Dia berkewajiban untuk menjaga harta suami dan memperhatikan pendidikan anaknya. Dan bahkan seorang istri pun ketika dia memiliki harta sendiri, bukan harta suaminya, hartanya sendiri, mungkin sebelumnya dia punya penghasilan sebelum menikah, atau dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sehingga dia memiliki harta sendiri, maka sepantasnya bagi seorang istri untuk bermusyawarah, meminta pendapat suami untuk diarahkan hartanya tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat. Jangan dia mengeluarkan hartanya kecuali setelah dia meminta pendapat suaminya. Ada keinginan untuk bersedekah misalnya, tanya dulu suami, bagaimana pendapatmu? Apakah saya sedekahkan atau bagaimana? Tanya kepada suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabari dari Wasilah bin Al-Asqa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laysa lil mar'ati an tantahika syai'an min maliha illa bi idzni zawjiha." Dan tidak boleh bagi seorang wanita untuk mengeluarkan sesuatu dari hartanya, harta dia, harta seorang istri secara khusus, kecuali dengan izin suaminya. Jangan dia mengeluarkan kecuali setelah mendapatkan izin dari suaminya. Ini untuk menunjukkan bahwa suami ini benar-benar berstatus sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Agar kemudian apa yang dikeluarkan tidak salah atur. Seperti yang pernah dialami oleh istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Zainab, yang punya keinginan untuk menyedekahkan sebagian dari hartanya, harta khusus miliknya. Maka ketika dia hendak menyedekahkan, suaminya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, engkau menyedekahkan harta ini untuk suamimu dan untuk keluargamu, itu lebih berhak daripada engkau berikan kepada yang lain. Hingga istrinya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam membenarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian di antara kewajiban seorang istri terhadap suaminya, hendaknya dia selalu berusaha untuk mencari ridha suami, mencari hal-hal yang disenangkan oleh suami. Jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan suami marah kepadanya. Jangan menyebabkan dia melakukan sesuatu yang menyebabkan seorang suami benci kepada istrinya, sehingga menyebabkan hubungan yang tidak harmonis. Maka oleh karena itu seorang wanita, seorang istri, dia berusaha untuk semaksimal mungkin yang mampu dia lakukan untuk tampil yang terbaik di hadapan suaminya, yang menyebabkan suaminya senang kepadanya, semakin menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Ketika ada kesalahan, ketika terjadi kekeliruan, atau ketika muncul hal-hal yang dikhawatirkan terjadi pertengkaran, jangan sekali-kali seorang istri meladeni suami dalam pertengkaran itu. Suaminya marah, dia juga ikut marah. Suami mengangkat suara, dia tidak mau untuk dikalahkan dalam hal mengangkat suaranya. Suaminya volumenya 5, dia 9. Dia angkat suaranya. Suami ngamuk, dia tidak kalah ngamuknya. Jangan, ini bukan sifat seorang wanita yang saleha. Ketika suami marah, berusaha mencari keridhaan suami, menghindar, jangan melakukan perlawanan. Di saat kondisi dalam keadaan panas, ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu masing-masing apabila muncul sifat marah, masing-masing dari pihak suami dan istri, maka yang terjadi adalah hal-hal yang semakin membawa kerusakan dalam rumah tangga, yang bisa saja berujung kepada perceraian. Namun sebaliknya, seorang wanita yang salihah berusaha menenangkan suasana, meskipun dia merasa dirinya dalam pihak yang benar, meskipun dia merasa bahwa suaminya lah yang salah, mengalah itu lebih baik. Mengalah untuk menang, mengalah untuk meraih kemuliaan, mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga, itu bagian dari kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa nisa'ukum min ahli al-jannati al-wadudu al-'awudu 'ala zawjiha التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى." Wanita-wanita kalian, istri-istri kalian yang termasuk ahlul jannah, yang termasuk penghuni surga, al-wadud, seorang wanita yang penyayang kepada suaminya, al-audu ala zawjiha, yang selalu kembali kepada suaminya, allati idza ghadiba, yang ketika suaminya itu marah, disebutkan dalam riwayat yang lain, allati idza azat aw uriya, yaitu seorang wanita yang ketika dia menyakiti atau dia yang disakiti, yani dia dalam pihak yang salah atau dalam pihak yang benar, yang menyebabkan suaminya marah, maka dia segera mendatangi suaminya, Lalu dia meletakkan tangannya di tangan suaminya. Lalu kemudian sang istri yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara ahlul jannah ini mengatakan kepada suaminya, "Hadhihi yadi fi yadik la adzuku ghamdan hatta tarla." Ini tanganku berada di tanganmu. Saya tidak akan bisa merasakan tidur yang enak hingga engkau ridha. Hingga engkau ridha. Mengharapkan keridhaan suami. Subhanallah. Kalau ini dihidupkan dalam rumah tangga, tenang tanda ya. Ya kadang-kadang kesulitan itu terjadi. Tapi kalau masing-masing dari suami istri memahami kedudukannya dan bisa menempatkan dengan cara yang terbaik dalam setiap perselisihan yang terjadi, termasuk diantaranya seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, istri berusaha menenangkan, tidak membalas sikap amarah dengan kemarahan, tidak membalas sikap emosi dengan emosi, tapi dia berusaha untuk menenangkan. Dia yang mendatangi suaminya, meskipun dia berada dalam pihak yang benar, datang kepada suaminya. Aku tidak bisa merasakan nyenyak dalam tidurku hingga engkau ridha. Ini ciri seorang wanita yang saleh. Ada sebagian istri, ya, kalau bertengkar dengan suaminya, waduh, sampai keluar, nyebar kemana-mana. Semua tetangga di sekitarnya tahu. Ya. Sakunya patah, mana, digunakan untuk mukul. Ya. Nah, yang ini juga tidak mau kalah, ambil alat penggoreng dari dapurnya, mukul suaminya. Wah. Nah, tidak selesai. Istri tidur, nyenyak tidurnya. Tak peduli mau suaminya marah, terserah dia. Pokoknya saya urus diri saya sendiri. Tidur enak. Bahkan ketika suaminya tidak ada, dia merasa lebih nyaman. Ya. Adanya suami, sengsara rumah tangga. Allahumma musta'an. Berusaha menghindarkan dari hal-hal yang seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau ditanya, "Ayyun nisa'i khairun?" Siapakah wanita yang terbaik? Siapakah istri yang terbaik, istri yang salihah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Yaitu seorang wanita yang ketika dipandang oleh suaminya, senang suaminya itu. Karena istrinya selalu menampakkan hal-hal yang membuat suaminya gembira, senang kepadanya. Dan ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, jangan disangka bahwa ini hanya bisa diwujudkan kalau istri itu cantik. Sehingga setiap dilihat senang suaminya. Ketika dia melihat istrinya tidak seperti apa yang dia lihat dari wanita-wanita yang ada di luar rumahnya, akhirnya memunculkan sifat amarah kepada suaminya. Tidak demikian. Terkadang ada seorang wanita dari sisi penampilannya sederhana, biasa. Nah, akan tetapi dia bisa menghias dirinya menjadi seorang wanita yang cantik dengan akhlaknya, dengan kemampuan dia untuk menghiasi dirinya dengan cara yang sederhana, kemampuan dia untuk menarik hati suaminya sehingga suaminya senang kepadanya dengan bersenda gurau yang dihalalkan, yang diperbolehkan, dengan menyampaikan hal-hal yang membuat suaminya itu senang. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nawar wa tuti'uhu idza amar, yang membuat suaminya senang ketika melihat istrinya. Dan seorang wanita itu taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu dan dia mampu melakukannya, dan ia tidak menyelisihi suaminya dalam urusan dirinya atau dalam urusan harta yang dimilikinya terhadap hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya. Jadi selalu sejalan, sehati dengan suami. Tak oleh karena itu perlu ada hal-hal yang sifatnya pembicaraan khusus antara seorang suami dengan istrinya dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Ketika seorang wanita hendak menafkahkan atau menginfakkan sebagian dari apa yang dia miliki dari hartanya secara khusus, ada pembicaraan dengan suaminya. Sehingga ketika seorang istri itu mengeluarkan hartanya dalam kebaikan, suaminya mengetahui dan suaminya senang dengan apa yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Nah, ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membina rumah tangga yang baik. Dan termasuk di antara sebab ketika seorang istri berusaha untuk menjaga kerukunan, menghindarkan diri dari berbagai hal-hal yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga tersebut. Dan termasuk pula dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Asma bintu Kharijah Al-Fazariyah ketika dia menikahkan anak perempuannya dan dia hendak menyerahkan anak perempuannya ini kepada suaminya pada malam pertama pernikahan anaknya tersebut. Maka dia mengatakan kepada anaknya, menyampaikan nasihat-nasihat yang bermanfaat kaitan dengan hubungan rumah tangga antara dia dengan suaminya. Ibunya mengatakan, ya bunayya, innaki kharajti minal ushi alladhi fihi darajt, fasirti ila firashin lam ta'rifih, wa qarinin lam ta'lafih, fakuni lahu ardan yakun laki sama'an, وكوني له مهادا يكن لك عمادا وكوني له أمة يكن لك عبدا. Wahai putriku, sesungguhnya sekarang ini engkau keluar dari sebuah sarang yang di situ adalah asal kamu, engkau meninggalkannya dan engkau akan menuju pada sebuah ranjang yang engkau tidak mengenalnya. Dan engkau akan berkumpul dengan seorang teman yang engkau belum merasa nyaman dengannya karena engkau belum mengenalnya. Maka nasihatku kepadamu, jadilah engkau terhadap suamimu bumi yang terhampar, maka niscaya suamimu itu akan menjadi langit bagimu yang akan menaungi kamu. Dan jadilah engkau terhadap suamimu hamparan, sehingga suamimu akan menjadi tiang, penonggak terhadapmu. Dan jadilah engkau sebagai budak terhadap suamimu, niscaya suamimu pun akan menjadi budak untukmu. Wala tulshifi bihi fayaqlaki. Dan jangan engkau memaksakan sesuatu terhadap suamimu ketika engkau menginginkan sesuatu yang menyebabkan suami itu marah kepadamu dan tidak menyenangimu. Wala taba'adi anhu fayansab. Dan jangan engkau menjauh darinya yang menyebabkan suamimu lupa kepadamu. Jangan engkau menjauh. Wa indana minki fadni minhu. Apabila ia mendekatimu, dekati pula dia. Wa inna anki fabu'di anhu. Namun ketika dia menjauh darimu, kamu menjauh pula darinya. Jangan mendekatinya. Mungkin dia ada sesuatu, ada yang sedang difikirkan, tidak ingin diganggu. Mungkin ada satu keperluan yang menyebabkan dia tidak mendekati istrinya, maka jangan pula engkau mendekatinya karena memperhatikan perasaannya. Ada sebagian suami, ada sebagian istri, ia dekat dari pasangannya. Suami dekat dari istrinya, istrinya dekat dari suaminya. Bahkan sama berada di atas tempat pembaringannya, tapi masing-masing jauh dari pasangannya. Yang ini sibuk dengan WhatsApp, yang itu sibuk dengan Telegram. Padahal berdekatan. Tapi suaminya sibuk dengan WhatsApp. Menjawab komentar, kadang senyum-senyum sendiri, tawa-tawa sendiri. Istrinya enggak tahu. Yang lebih membingungkan lagi, istrinya juga punya yang lain. Punya teman yang lain, punya grup yang lain. Ya, sibuk dengan yang lainnya. Allahul musta'an. Ada nasihat para ulama bahwa tidak sepantasnya seorang istri ketika dia berada di dekat suaminya, lalu kemudian dia lebih memperhatikan yang lain. Memperhatikan HP-nya daripada suaminya. Wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa 'ainahu. Wahai putriku, jagalah hidungmu. Jagalah hidungnya, maksudnya hidung suami, pendengarannya dan pandangannya. Maksudnya jaga hidungnya, jangan sampai dia mencium darimu sesuatu yang tidak mengenakkan dia. Jangan sampai dia mendengarkan sesuatu yang membuat dia tidak senang kepadamu. Jangan sampai dia melihat sesuatu yang menyebabkan dia tidak senang memandangmu. Fala yashumman minki illa tayyiban, wala yasma' illa hasanan, wala yanzur illa jamilan. Jangan sekali-kali suamimu mencium sesuatu darimu kecuali yang harum, yang baik. Dan jangan sekali-kali ia mendengar darimu kecuali yang baik. Dan jangan sekali-kali suamimu memandang kepadamu kecuali yang indah. Maka ini nasihat dari seorang ibu kepada anaknya, kepada putrinya. Nasihat yang indah, yang intinya adalah seorang wanita yang salihah adalah yang senantiasa membuat hal-hal yang menyenangkan suami tersebut. Kemudian termasuk diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri dalam rumah tangga suaminya adalah berkhidmat, memberi pelayanan kepada suaminya dalam hal mengatur rumah tangganya, membersihkan rumah, mengatur perabot rumah tangga, memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga adalah memberi pelayanan kepada suami dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan apa yang ada di dalam rumah. Adapun di luar, tidak ada kewajiban seorang wanita untuk memberikan khidmat kepada suaminya dalam hal-hal yang kaitannya dengan di luar rumah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban seorang wanita harus membantu suaminya beternak kambing misalnya. Menggembalakan kambing, dibawa kambing ke lembah, tempat-tempat tertentu. Karena itu di luar rumah. Tugas wanita apa yang ada di dalam? Di dalam rumah tersebut. Meskipun di antara para wanita mukminat yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semangatnya dan karena keinginannya untuk membantu suaminya, terkadang di antara mereka ada yang memberi pelayanan kepada suaminya dengan hal-hal yang kaitan yang ada di luar rumah. Meskipun itu tidak wajib, namun termasuk di antara kebaikan seorang wanita. Oleh karena itu, apa yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga, ketertiban, kebersihan, pendidikan anak, ini adalah kewajiban seorang wanita, kewajiban seorang istri, ibu rumah tangga kepada anak-anaknya. Telah kita sebutkan hadis Ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladiha." Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Nah, seorang wanita, dia yang mengatur apa yang ada dalam rumah, termasuk dalam hal melayani suaminya, makannya, sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, hal-hal yang dibutuhkan oleh suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Law ta'lamu al-mar'atu haqqo az-zawji ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafrugha minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang wanita mengetahui hak seorang suami, dia tidak akan duduk istirahat selama telah siap hidangan makan siangnya atau makan malamnya hingga suami selesai dari menyantap makanan siang dan malam. Kalau seandainya seorang istri mengetahui hak suami, maka dia tidak akan istirahat sampai suami itu selesai menyantap hidangannya. Kadang-kadang ada sebagian suami masuk ke rumahnya pulang dari kerja. Dia bertanya kepada istrinya, "Di mana makan siang?" "Ada di meja sana." "Ada di meja. Tuh sudah saya sediakan semua. Saya ngantuk mau tidur. Ambil aja sendiri." Masya Allah. Si istri sibuk dengan dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang wanita mengetahui hak suami, tidak akan duduk dia. Dia tidak akan beristirahat sampai suaminya selesai menyelesaikan keinginannya, hajatnya, makan malamnya, makan siangnya. Jadi istri terus menunggu apa yang kurang. Oh, ini belum ada kobokan. Kasih siapkan kobokan. Loh, belum ada sambelnya. Suami saya suka sambel. Carikan. Bisa carikan sambel. Carikan. Artinya dia berusaha melihat. Oh, ini air minum belum. Kan begitu. Kalau seandainya seorang wanita itu mengetahui hak suami. Oleh karena itu, di antara permisalan dalam khidmah seorang istri dalam rumah tangga, apa yang dilakukan oleh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau yang langsung memberi pelayanan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala suaminya. Beliau tidak punya pembantu. Beliau yang terjun langsung. Sampai kadang-kadang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa lelahnya, rasa capeknya dia, ya, capek menggiling, ya, menggiling sesuatu atau membuat adonan tepung untuk buat roti atau semisalnya. Kadang-kadang wanita merasa lemah. Nah, sampai dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Fatimah beberapa zikir yang dengannya dia mengamalkan agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberi pelayanan dalam rumah tangganya. Demikian pula apa yang dialami oleh Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, "Kuntu akhdumu Zubair khidmat al-bait وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه أسوسه." Aku memberi pelayanan kepada Zubair, pelayanan yang ada di dalam rumah, dan bahkan bukan hanya itu, kata beliau, Zubair punya seekor kuda, saya yang merawatnya. Asma yang merawat kuda tersebut. Nah, dan tidak ada pelayanan yang paling berat yang saya rasakan dari merawat kuda ini. Ini yang paling berat sudah. Saya yang mencarikan makanan untuk kuda ini. Saya yang membersihkannya, saya yang merawatnya. Bayangkan, seorang istri merawat kuda. Ya. Kalau istri cari makan, berarti kan keluar cari rumput, apa, untuk makanan kuda. Meskipun itu tidak wajib dilakukan oleh seorang istri. Sebagaimana yang telah kita terangkan, ada para ulama kewajibannya dalam rumah. Apa yang di luar itu bukan kewajiban dia. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha, tazawwajani Zubayr wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai' ghaira farasi. Qalat fa kuntu a'lifu فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحيه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أن أخبز وكان يخبز لجارات من الأنصار وكنا نسوة صدق. Ketika Zubair ibn al-Awwam menikah denganku dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta, tidak punya tanah, tidak punya harta, tidak punya budak, kecuali kuda. Kata Asma, akulah yang memberi makan kuda tersebut, aku yang merawatnya, aku yang membersihkannya, aku yang menumbuk biji-bijian, ya, biji kurma itu ditumbuk jadi halus, lalu kemudian diberikan kepada unta. Naam. Dan aku yang memberikan minum kepadanya. Dan aku yang mengadon untuk buat roti, padahal aku tidak pandai mengadon ketika itu. Mengadon roti. Sehingga aku dibantu oleh tetangga-tetanggaku dari kalangan Ansar. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Muslim, menjelaskan khidmah yang dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakar Siddiq ini, kata beliau, wa inna ma taf'aluhu al-mar'atu tabarru'an wa hiya 'adatun jamila istamarra 'alayha an-nisaa' min az-zaman al-awwal ila al-an wa inma al-wajibu 'ala al-mar'ati shay'an tamkinuha zawjaha min nafsiha wa mulazamati baytihi. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh wanita ini itu tabarruk, bukan kewajiban, namun tambahan pelayanan sampai merawat kuda tersebut. Kata beliau, ini kebiasaan yang bagus yang biasa dilakukan oleh para wanita-wanita yang ada di zaman dahulu hingga sekarang, yani hingga di masa An-Nawawi rahimahullah taala. Namun sesungguhnya yang wajib bagi seorang wanita dalam rumah tangga itu hanya dua, itu kewajiban wanita. Yang pertama, tamkinuha zawjaha min nafsiha, siap untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya sepenuhnya. Kemudian yang kedua, menetap di dalam rumahnya, rumah suami, ya, mengatur rumah tangganya, mengatur perabotnya, membersihkannya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini yang wajib yang dilakukan oleh seorang wanita dalam melakukan khidmah dalam rumah tangga tersebut. Kemudian kewajiban yang berikutnya yang hendaknya menjadi perhatian seorang wanita dalam rumah tangga, untuk berhati-hati dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang menyebabkan murka Allah, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran syariat. Maka termasuk di antara hal yang harus diwaspadai oleh seorang wanita yang salihah dalam mengatur rumah tangganya adalah berhati-hati dari ketaatan kepada suami dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diwaspadai oleh seorang wanita. Jangan sampai kemudian rasa cinta dia kepada suaminya yang akhirnya menyebabkan dia melakukan apa saja yang diinginkan oleh suaminya meskipun dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang istri juga harus mempertimbangkan apa yang dianjurkan, apa yang diinginkan oleh suami. Ini ketaatan kepada Allah ataukah bagian dari kemaksiatan? Sebab ketaatan kepada kedua orang tua yang dilakukan oleh anak, ketaatan kepada suami yang harus dilakukan oleh seorang istri, ini dalam batasan-batasan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang taat kepada suaminya menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan taat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang suami memerintahkan istrinya untuk membuka hijabnya, sudah enggak usah pakai cadar, sementara dia meyakini bahwa cadar itu wajib, dan membuka cadar di hadapan orang bukan mahram adalah maksiat, maka dia tidak diperbolehkan taat pada suami. Ketika suami mengajak istrinya, yuk kita khuruj. Khuruj ke mana? India, Pakistan, Bangladesh. Atau khuruj ke tempat-tempat. Yani ala jama'atul tabligh. Bid'ah. Maka tidak diperbolehkan seorang istri taat. Dia ajak ta'lim ke tempat bid'ah, ke majlis bid'ah. Tidak diperbolehkan taat dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang harus diwaspadai oleh seorang wanita, hati-hati dari menyakiti suami, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Menyakiti suami menyebabkan seorang istri itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Tabaraka wa taala, menyebabkan istri atau calon istri dari suaminya ini yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah dari bidadari itu akan marah kepada istri dunia. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-hurriin, la tu'zi qatalaki Allah fa innama huwa 'inda bidakhilun yushiku ay yufariqaki ilaina." Jangan sekali-kali seorang wanita, seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Apabila dia melakukannya, maka istrinya yang ada di akhirat, di dalam al-jannah, dari bidadari, maksudnya kalau suaminya ini termasuk dari ahlul jannah, perhatikan, istri yang di bidadari sudah tahu, kalau itu calon suaminya nanti, akan marah kepada istri dunia. Dia akan mengatakan, La tuzi, jangan kamu menyakitinya. Cemburu bidadarinya. Jangan kamu menyakitinya. Siapa sih kamu? Mau dibandingkan dengan kecantikan bidadari? Tidak bisa. perbedaan yang sangat jauh sekali. Bidadari yang tidak ada kotoran sama sekali dibandingkan dengan wanita dunia, dari ujung rambut sama sampai ujung kaki ada kotorannya. La tu'zi, jangan kamu menyakitinya. Qatala fillah, tidak akan dijelaskan ini. Semoga Allah memerangi kamu. Fa inna ma huwa 'indaki dakhil. Kamu itu bersama calon suami saya itu, bersama suami saya itu sementara saja. Dasi, sebentar lagi dia akan meninggalkan kamu dan akan berkumpul bersama kami. Jadi hanya dititipkan kepada istri dunia. Maka jangan sekali-kali istri dunia menyakiti suaminya. Kalau dia bersama dengan suaminya menjadi seorang yang saleh dan salihah, maka istrinya inilah yang akan menjadi bidadarinya di dalam al-jannah. Kalau istrinya cuma satu, nanti ditambah nanti di akhirah. Karena di dalam al-jannah itu tidak ada monogami, tidak ada. Semua poligami. Minimal dua. Likulli rajulin zaujatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap laki mendapatkan dua istri di akhirah. Maka oleh karena itu tidak diperbolehkan sama sekali bagi seorang wanita melakukan hal-hal atau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan suaminya murka kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada tiga golongan yang salatnya tidak akan melampaui telinganya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru sampai, belum nyampe telinga sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya tidak akan diterima, tidak akan terangkat amalannya. Siapa itu? Al-Abdul Abid hatta yarji'. Seorang budak melarikan diri meninggalkan tuannya sampai dia kembali kepada tuannya. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit. Seorang wanita yang semalaman dalam keadaan suaminya murka dan marah kepadanya. Dia tenang-tenang saja. Suaminya mengajaknya, dia menolak. Wah, saya begitu. Berbagai macam alasan. Yang mungkin alasan itu bukanlah sebuah ujur. Namun dia menolaknya, menyebabkan suami marah kepadanya. Maka ketika dia sholat, pahalanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Menjadi imam yang memimpin salat pada satu kaum dalam keadaan mereka tidak menyukainya, mereka membencinya. Kata para ulama, hadza idza kana as-sukhtu li su'i khuluqiha aw su'i adabiha aw qillati ta'atiha, amma in kana sukhtu zawjiha min ghairi jurmin fala ithma 'alayha. Ini, hadis ini, apabila kemarahan suami itu disebabkan karena jeleknya akhlak istri, atau karena jeleknya adab istri, atau kurang ketaatan istri kepada suaminya. Adapun jika seorang suami itu marah tanpa sebab, tanpa seorang istri itu melakukan hal-hal yang mengharuskan seorang suami itu marah, sekedar marah begitu, bukan karena kesalahan istri, maka tidak ada dosa bagi istri tersebut. Atau dia marah karena istri membela syariat, atau dia marah karena istri enggan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh suami dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Demikian pula hendaknya seorang wanita berhati-hati dari tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suami kepadanya. tidak bersyukur, tidak memandang kebaikan seorang suami, padahal suami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang diinginkannya dalam rumah tangganya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia tetap membutuhkan suaminya. Dia tetap membutuhkan suaminya. Namun dia tidak berterima kasih. Tidak memandang kebaikan-kebaikan suami. Ada sedikit kekurangan yang ada pada suami, maka diungkit-ungkit. Atau kekurangan ini yang dijadikan sebagai bahan untuk dia marah kepada suaminya. Lalu kemudian dia melupakan sekian banyak kebaikan. Ini ciri-ciri wanita yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau mengatakan, wa ra'aitun nara falam araka al-yawmi manzaran qaddu wa ra'aitu akthar ahliha an-nisa. Aku pernah diperlihatkan neraka, aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang mengerikan dari kondisi neraka, dan aku melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa mereka termasuk menjadi penduduk neraka terbanyak wahai Rasulullah? Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi kufril ashir wa bi kufril ihsan. Mereka suka mengingkari suami, mereka suka melupakan kebaikan-kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qattu. Apabila engkau berbuat baik kepada salah seorang mereka dari berbagai macam kebaikan, lalu istri tersebut melihat dari sesuatu, dari kekurangan, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun darimu sama sekali. Wallahu musta'an. Maka ini juga yang harus diwaspadai oleh seorang wanita. Jangan sampai dia melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Dan termasuk yang harus diwaspadai oleh seorang wanita adalah menolak permintaan suami dalam keadaan dia tidak memiliki uzur syar'i. Menolak ketika suaminya mengajak dengan berbagai macam alasan, dia menolak padahal dia tidak memiliki uzur syar'i yang menyebabkan dia termasuk di antara wanita yang mendapatkan laknat dari malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti, fabat ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki mengajak istrinya untuk bersamanya di atas pembaringannya, lalu ia tidak mendatangi suaminya, maka menyebabkan suami itu marah kepadanya semalaman, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Dalam riwayat yang lain, hingga suami tersebut ridha kepada istrinya. Dan termasuk di antara yang wajib diwaspadai oleh seorang wanita, oleh seorang istri, tidak bermudah-mudahan untuk menceritakan kepada orang lain, kepada teman-temannya, apa yang terjadi di dalam rumah tangga, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dia dengan suaminya. Jangan diceritakan keluar. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min asyarrin nas 'inda Allah manzilatan yaum al-qiyamah, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya di antara jenis manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya pada yaumul qiyamah, seseorang dia berhubungan dengan istrinya atau seorang istri berhubungan dengan suaminya, lalu dia sebarkan rahasia tersebut. Dia cerita kepada orang lain apa yang terjadi antara dia dengan pasangannya. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "La'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha." Jangan-jangan ada seorang lelaki dia menceritakan apa yang dia perbuat terhadap keluarganya. Jangan sampai ada seorang wanita memberitakan apa yang dia lakukan bersama suaminya. Ketika Nabi mengatakan ini, maka kaum yang mendengarkan ketika itu diam. Lalu Asma binti Yazid dia pun mengatakan pada Rasulullah, "Iwallah ya Rasulullah, innahunna la yaqulna wa innahum la yas'alun." Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya wanita itu melakukannya, mereka menceritakan. Kaum lelaki juga melakukan hal itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu," jangan kalian melakukan hal itu. "Fa inna madzalika mithlu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun." Jangan sekali-kali kalian menceritakan apa yang kalian lakukan bersama dengan suami kalian atau seorang suami pada istrinya. Sebab yang demikian itu perumpamannya seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di jalan umum, lalu mereka berhubungan dalam keadaan manusia menontonnya dan melihatnya. Seperti itu keadaannya. Seperti syaitan dan syaitan. Kemudian termasuk di antara yang diwaspadai oleh seorang wanita, jangan berpuasa selain puasa Ramadan tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Tidak diperbolehkan seorang wanita berpuasa sunnah sementara suami hadir, suaminya sedang berada di sisinya, kecuali mendapatkan izin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idzni." Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir, kecuali apabila mendapatkan izin dari suaminya tersebut. Berarti yang difahami dari hadis ini, apabila suaminya pergi karena satu kebutuhan dan tidak kembali di hari tersebut, diperbolehkan bagi seorang wanita berpuasa meskipun tanpa sepengetahuan suaminya, kecuali apabila ada hal-hal yang memudaratkan. Dan sebaiknya seorang istri tetap menyampaikan kepada suami. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, memungkinkan seorang suami menghubungi istrinya, ya, dengan telepon, dengan WhatsApp atau yang semisalnya, meminta izin kepada suaminya meskipun suaminya sedang tidak berada di sisinya. Demikian pula seorang wanita berusaha untuk melayani istrinya. Seorang wanita berusaha untuk melayani suaminya dan tidak berpuasa yang statusnya qadha Ramadan puasa pengganti bulan Ramadan, kecuali apabila mendapatkan izin dari suami. Dan sebaiknya dia lebih mengutamakan untuk memberi pelayanan kepada suaminya, meskipun dia punya hutang puasa yang wajib untuk dia, yang wajib untuk dia qada. Terkecuali apabila sudah dikhawatirkan akan datang Ramadan yang berikutnya, barulah kemudian dia mengqada, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memperlambat qada puasa Ramadan. Kata beliau, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak bisa mengganti puasa Ramadan tersebut kecuali di bulan Syaban. Beliau mengakhirkan sampai bulan Syaban, baru kemudian beliau mengqada puasa Ramadan agar tidak datang Ramadan yang berikutnya dalam keadaan dia telah menyelesaikan qada puasa Ramadan. Alhasil, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, ini adalah merupakan adab dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang wanita dalam rumah tangga. Intinya, seorang wanita yang salihah adalah seorang wanita yang memperhatikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperhatikan kedudukan dia dari suaminya. Dia mendapatkan surga, al-jannah, atau dia dilemparkan ke dalam neraka, tergantung ketaatan seorang wanita tersebut kepada suaminya. Sebagai penutup dari kajian kita di siang hari ini, saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa bibi beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kebutuhan. Ketika ia telah menyelesaikan kebutuhannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zawjin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Kata bibinya ini, "Na'am, iya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana kedudukan kamu dari suamimu? Kata wanita ini, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah kurang dari memberikan khidmah kepada suamiku, kecuali hal-hal yang memang aku sudah lemah, tidak mampu lagi melakukan pelayanan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruk. Perhatikan di mana kedudukan kamu dari suamimu, karena suamimu itu adalah jannahmu dan juga bisa menjadi nerakamu. Apabila engkau taat kepada Allah, taat kepada suami, maka itu bisa menjadi sebab engkau dimasukkan ke dalam al-jannah. Namun ketika engkau bermaksiat kepada suamimu, maka itu bisa menjadi sebab engkau dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah, semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita di hari ini pada dua sesi memberi manfaat kepada kita sekalian, menambah keilmuan kita sekaligus menambah wawasan yang berwujud kepada amalan dalam kehidupan rumah tangga kita. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala.